naik kuda, kuda Sumbawa. Naik turun gunung Singgalang. Kalau tuan ingin bercinta, jangan mau jadi budaknya. Hey, mendayung, mendayung, mendayung, dayung perahu ke Tanjung Karang. Sini bingung, sana bingung, semuanya bingung, karena cinta jiwa melayang. Bukan hidup hanyalah sehari, masih ada esok menanti. Bukan hidup hanyalah sehari, masih ada esok menanti. Naik kuda, kuda Sumbawa. Naik turun gunung Singgalang. Kalau tuan ingin bercinta, jangan mau jadi budaknya. Ada esok menanti. Bukan hidup hanyalah sehari, masih ada esok menanti. Naik kuda, kuda Sumbawa. Naik turun gunung Singgalang. Kalau tuan ingin bercinta, jangan mau jadi budaknya. Oh!